Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النافع المواهب الربانية من الآيات القرآنية قوله تعالى Innamal musyrikuna najasun. Dalilun ala anna qawlahu ta'ala wa tahhir baiti litta'ifina amun litathhirihi minan najasat al-hissiyya wan najasatil ma'nawiyah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-28 merupakan dalil atau merupakan petunjuk terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalilun merupakan petunjuk ala anna qaulahu ta'ala, bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa tahhir baiti litta'ifina wa tahhir baiti litta'ifina, dan sucikanlah rumahku, wa tahhir baiti ya litta'ifin, sucikanlah rumahku, yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang tawaf. Di sini maknanya umum. Di dalam mensucikan dan membersihkan dari seluruh kenajisan yang sifatnya indrawi, hissiyah, sifatnya indrawi, demikian seluruh kenajisan yang sifatnya ma'nawi, yang diinginkan dengan ma'nawi, apa saja yang dipandang kotor oleh syariat, dipandang tidak bersih, kotor oleh syariat, maka mesti disucikan. Perkataan beliau rahimahullah dengan ayat ini tentunya ingin membimbing kita bahwa hendaknya kita cermat dan hendaknya kita betul-betul mendalami dan mengkaji dari ayat-ayat Allah. Karena dari ayat-ayat tersebut saling menerangkan, menjelaskan, bahkan menafsirkan satu dengan yang lain. Dan kalaupun tidak datang keterangannya dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, maka datang keterangannya dalam hadis Rasulullah atau keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis dan riwayat dari beliau. Dan demikianlah kita memahami Al-Quran. Siapa yang tidak memahami dan tidak mencerbati dan tidak mendalami ayat-ayat Allah demikian, maka dia tidak bisa menjelaskan dan dia tidak bisa menjadikan pendalilan dengan ayat. Karena tentunya bisa jadi tidak seperti itu yang diinginkan dengan ayat. Dia menyebutkan ayat sebagai dalil tapi tidak pada tempatnya. Atau bukan yang diinginkan dan dimaksudkan dengan ayat tersebut. Sehingga para penuntut ilmu tentunya dan kita semua adalah penuntut ilmu, betul-betul fatin, cermat dan jeli. Karena itu pula, diajarkan di dalam agama ini, dalam mendalami Al-Quran, dengan melalui proses, tahapan, ilmu yang mendukung untuk kita bisa mengetahui ayat-ayat tersebut yang dikenal dengan ilmu alat atau ilmu yang dengannya kita mengerti ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisi aspeknya. Seperti di antaranya ilmu usul tafsir. Demikian ilmu yang lainnya yang dengannya kita menjembatani diri kita memahami ayat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ayat pun disebutkan sesuai dengan tempat dan sesuai dengan pendalilannya. Karena banyak terjadi, disebutkan ayat, disebutkan nas, bighairi mawdi'iha, tidak pada tempatnya. Bukan itu sisi pendalilannya, tapi disebutkan. Bahkan ada kesan takalluf dengan penempatan ayat tersebut, yang kita tidak memungkiri bahwa semua ayat merupakan dalil yang menunjukkan seorang kepada agama Allah, baik itu dari sisi perintah ataupun dari sisi larangan. Tetapi tidak semua ayat dimasukkan dalam satu masalah. Karena ada ayat yang khusus membicarakan masalah itu dan ada ayat yang tidak membicarakan sama sekali masalah tersebut. Demikian. Karena itu kita katakan tadi, atau kita telah mendengarkan, terjadi di sebagian orang atau di kebanyakan orang dengan berlebih-lebihan dengan sifat memaksakan, mendatangkan nas secara khusus ayat kepada satu masalah yang tidak ada sama sekali keterkaitannya ayat tersebut dengan masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang diinginkan secara umum tentunya dengan keterangan di sini. Adapun secara khusus berkaitan dengan ayat innamal musyrikuna najasun dalam surat At-Taubah ayat ke-28, ini menunjukkan tentunya kepada ayat watahhir baiti lit taifin, agar rumah Allah disucikan dari orang-orang musyrikin. Diperuntukkan bagi orang-orang yang muwahhid, yang ingin melakukan ibadah-ibadah di rumah Allah tersebut seperti tawaf. Karena musyrikin akidah mereka inilah yang dikatakan najis. Dan keadaan mereka pun membawa najis, bukan sendirinya najis, tetapi membawa najis. Adapun akidahnya dikatakan najis dengan makna mereka meyakini adanya ilah yang lain dari selain Allah, menyembah, beribadah kepada selain Allah. Keyakinan inilah yang najis. Dan membawa kepada najis karena mereka setelah istinja tidak, setelah maaf, kencing, mereka tidak membersihkan dari najisnya kencing. Kalaupun mungkin menimpa daerah vital mereka, dan mereka pun membersihkan dengan air ataupun dengan tisu, tetapi percikan-percikannya, apa yang menimpa badan dan baju mereka, mereka tidak pedulikan. Mereka cukup mencuci atau membersihkan apa yang mereka anggap ini yang menjadi sentral najis tersebut, karena mereka juga tidak memandang najis atau kotoran tersebut. Mereka melihat dari sisi layak dan tidaknya sehat dan tidak sehatnya, seperti itu. Bukan karena meyakini itu najis yang dilarang, yang diperintahkan, dan diwajibkan untuk membersihkannya. Demikian ketika mereka haid, wanita-wanitanya tidak mandi haid setelah bersih dari haid dan membersihkan kemaluan mereka dengan sebersih-bersihnya, dengan apa yang seharusnya mereka sucikan kemaluannya dengan cara bersuci tersebut. Mereka tidak membersihkannya seperti itu. Mereka menganggap hal yang biasa. Dan mereka menganggap darah haid bukanlah najis, tapi kotoran saja. Bahkan ada yang menganggap bukan kotoran sama sekali. Dan yang lainnya, ini membawa najis. Karena mereka demikian, tidak pantas mereka di rumah Allah. Maka di sini perintahnya umum untuk membersihkan rumah Allah dari segala kenajisan mereka, baik itu hissia, indrawi, yaitu apa yang dirasakan oleh panca indera. Seperti tadi dikatakan, air kencing yang mengenai badan dan baju mereka, atau yang lainnya, mereka tidak peduli. Demikian yang sifatnya ma'nawiyah, sebagaimana telah diterangkan tadi, keyakinannya najis. Sehingga musyrikun yang mereka najis dari sisi keyakinan dan membawa kenajisan, tidak pantas untuk berada di rumah Allah. Yang hanya pantas di rumah Allah, merekalah orang-orang yang beriman, orang-orang muwahhid, orang-orang yang selalu bertaubat dan mensucikan dirinya dengan segala macam bentuk kotoran, syirik ataupun yang sifatnya hissia, indrawi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sisi ulama, ada yang mengatakan innamal musyrikuna najasun, bahwa najis di sini orangnya, yaitu orang kafir itu secara utuh badannya najis, tubuhnya najis. Inilah yang dipahami oleh orang-orang zahiriyah, orang-orang yang bermadhab zahiriyah. Dan tentunya ini menyelisihi apa yang kita terangkan tadi, dan itulah yang benar, yaitu bukan tubuhnya, bukan badannya, tetapi keyakinannya. Dan ini pendapat jumhur ulama, dan inilah yang benar, yang mendekati dengan nas tentunya. Karena dulu Rasulullah mengikat seorang musyrik yang kemudian menjadi sahabat beliau di tiang masjid beliau, di tiang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan musyrik ini masuk ke dalam rumah Allah, tetapi dalam keadaan dia adalah seorang tawanan, diikat Kalau itu najis badannya, tentunya Rasulullah tidak akan memasukkan sebagaimana Arabi kencing seperti yang kita terangkan sebelumnya. Rasulullah melarang dan menghilangkan kenajisan tersebut dengan mengguyurkan satu ciduk air. Di sini menunjukkan bahwa masjid tidak layak untuk suatu yang najis. Kalau tubuhnya najis, tentunya tidak diikat di situ. Tetapi karena keyakinannya, maka ini menunjukkan ayat musyrikuna najas, innamal musyrikuna najas, keyakinannya bukan tubuhnya. Kalaupun tadi sudah kita katakan mereka membawa kenajisan, artinya lebih ringan daripada sekedar mereka badannya tubuhnya najis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi lebih ringan mereka membawa kenajisan sebagaimana sudah disebutkan, mereka kencing, tidak membersihkan, tidak juga berwudu, bersuci, karena mereka tidak mengenali dan tidak meyakini syariat Islam. Demikian wanita-wanitanya dengan posisi setelah haid atau dalam keadaan haid dan yang lainnya. Sehingga yang diinginkan najis di sini adalah keyakinannya. Maka keyakinan yang seperti ini tidak pantas dimasukkan ke dalam rumah Allah. Tentunya seharusnya rumah Allah dibersihkan dari mereka. Kecuali di sana ada maslahat yang azim, sebagaimana Rasulullah mengikat sahabatnya yang sebelumnya musyrik, diikat, atau musyrikin yang kemudian menjadi sahabat Nabi, karena ada maslahat yang azim, orang ini pun akhirnya berislam. Demikian dikatakan oleh para ulama, kalau di sana ada maslahat yang besar. Seperti apa yang mungkin saja terjadi di zaman ini, dalam satu keadaan misalnya, pekerjaan dan pembangunan rumah Allah tidak mendapatkan seorang Muslim yang memiliki keahlian dalam membangun dan mendirikan dengan sempurna dan benar bangunan rumah ibadah dari rumah Allah ini, maka pada saat itu diperkenankan dia membangun, dan dengan membangun tentunya dia masuk ke dalamnya. Jadi di sana ada maslahat, bukan mereka diizinkan tanpa maslahat. Terlebih lagi diizinkan oleh pemerintah kaum muslimin dengan satu maslahat. Maka kita berjalan dengan maslahat yang ada. Demikian, tapi kalau tanpa maslahat, Semua orang kafir, musyrikin, tentunya tidak diperkenankan di rumah Allah. Terlebih lagi ada niatan jahat dan ingin mengganggu. Terlebih lagi ada niatan ingin merusak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga rumah Allah pun bersih dari segala kotoran, baik itu yang berkaitan dengan akidah yang dikatakan najis, ataupun tubuh-tubuh mereka, pakaian mereka yang membawa kenajisan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kaitannya dengan kaum muslimin ketika masuk ke rumah Allah dalam keadaan suci, yaitu suci karena mereka ingin beribadah kepada Allah, dengan suci bertaharah, dan ibadah dibangun di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.